ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saya masuk kepada bab berikutnya, yakni babul khusyu' fi shalah. Bab khusyu' di dalam shalah. Qala Syarif rahimahullah, al-khusyu' fi shalah huwa rukuha walukuha. Khusyuk di dalam sholat itu merupakan ruhnya, yakni kalau diibaratkan sholat itu adalah badan, maka khusyuk adalah ruhnya. Walukuha dan inti sarinya, kalau diibaratkan buah, maka di sana ada kulit dan dagingnya. Maka khusyuk pada buah tersebut adalah daging, dagingnya yang dimakan, yang dinikmati. Wa yaktur tawabuha au yaqil hasbama aqilahu aqalahu al-musallimina. Dan kemudian seseorang mendapatkan pahala besar dan pahala yang banyak serta pahala yang sedikit itu sesuai dengan kadar apa yang dipahami dalam sholatnya seseorang. Seorang menjalankan sholat, terkadang dia hanya mendapatkan 1/10, terkadang 1/9, terkadang 1/8, terkadang 1/7, 1/6, 1/4, 1/3, 1/2. Sebagaimana dalam hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Walidha atnallahu ta'ala 'ala alladziina hum fi shalaatihim khashi'uun. Dan karenanya Allah tabaraka wa ta'ala memuji orang-orang yang mereka di dalam salat-salat mereka khusyuk. Bi annahum alladziina yarithuuna al-firdaus. Jadi bahwa mereka adalah orang-orang yang akan mewarisi firdaus. Hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya. Sebagaimana dalam surat Al-Mu'minun. Walladzina hum 'ala shalatihim yuhafidun. Ulaika humul waritsun. Alladzina yarithuna al-firdaus hum fiha khalidun. Sedangkan firdaus merupakan bagian tertinggi daripada surga. Dan kita diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk meminta kepada Allah firdaus al-a'la. Firdaus yang paling tinggi. Jika kita meminta surga, maka minta firdaus. Sehingga dari sisi ini, tentunya seseorang yang mengharapkan untuk bisa menduduki firdaus, dia harus berusaha sekuat tenaga untuk merealisasikan khusyuk di dalam sholatnya. Itu diantara kriteria, dari kriteria-kriteria orang yang akan menempati firdaus. Kriterianya tidak banyak, tersebut dalam surat Al-Mu'minun, di awal surat Al-Mu'minun. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم للزكاة فاعلون dan seterusnya. Ya, beberapa kriteria yang apabila seseorang sanggup untuk memenuhi kriteria tersebut, niscaya dia akan menempati Firdaus sebagai janji dari Allah Subhanahu wa taala. Wal ihdaril qalbi fi sholati asbabun. Dan untuk menghadirkan hati di dalam sholat itu ada sebab-sebab. Minha di antara sebab-sebab tersebut adalah al-isti'adatu minasyaitan. Isti'adah, meminta perlindungan dari syaitan bahkan semenjak kita keluar dari rumah. Kita tawakal, kita serahkan diri kita kepada Allah, tidak akan sanggup syaitan untuk mengganggu kita. Di saat kita memulai sholat kita juga demikian. Sebelum kita membaca Al-Fatihah, ta'awudz daripada syaitan. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Wa tadabbur qira'atis shalah, dan mentadabburi daripada bacaan-bacaan sholatnya. Dari semenjak takbiratul ihram, sadar bahwasanya dirinya berhadapan dengan Rabbul Alamin. Pada setiap lafaz-lafaz daripada apa yang kita baca dalam sholat kita, kita meresapinya. Ini akan menghadirkan daripada khusyuk di dalam sholat. Juga tadabbur anwa'i dzikr fiha, mentadabburi macam-macam zikir-zikir yang ada padanya. Di saat seseorang merundukkan badannya ruku, maka dia menyebut subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal azim wa bihamdi, tambahan wa bihamdi juga sahih. Dirinya merundukkan badan kemudian memuji zat yang maha agung, yang maha besar, dan kita kecil rendah badan kita tundukkan. Di saat sujud, di mana badan kita yang paling mulia, yakni kepala, setara dengan tanah yang paling rendah, maka dia mengucapkan kalimat subhana rabbiyal a'la, maha suci Rabb kami yang maha tinggi. Kita rendah sebenarnya memuji Allah yang paling tinggi, setinggi-tingginya. Dan setiap kali sampai pada zikir-zikir tersebut, senantiasa dia hadirkan hatinya. Maka ini akan membawa kepada khusyuk di dalam sholat. Demikian pula di saat meminta ampunan, keselamatan, rizki, kecukupan, ya. Dan yang semisalnya dalam sholat kita dalam keadaan mengucapkannya dengan sadar. Di antara dua sujud, Robbi firli, Robbi firli, Robbi firli, meminta ampun. Bukan sekedar mengucapkan lisannya dalam keadaan hatinya lalai. Tetapi hatinya harus senantiasa mengikuti lisan dalam ucapannya, Robbi firli, hati dalam keadaan meyakini, meresapi bahwa dirinya sedang meminta ampun kepada Rabbul Alamin. Warhamni, minta rahmat dari Allah. Wajburni, minta kecukupan kepada Allah. Wa'afini, minta afiat, selamatan. Wa'afani, minta maafan dari Allah. Warzukni, minta rezeki dari Allah. Dan seterusnya. Apa yang kita baca, kita minta kepada Allah Azza wa Jal, ya, kita iringi dengan hati kita. Ini akan membawa kepada apa? Kepada al-khusyuk bismillah. Wa minha ja'al sutrah, dan di antara sebab yang akan membawa kepada kekhusyuan adalah menjadikan sutroh untuk sholat. Kalau seseorang sholat sendirian atau sebagai imam, maka dia sholat menghadap sutroh untuk konsentrasinya tidak buyar, ya, menghadap kepada sutroh. Sutroh bisa berupa dinding, bisa berupa meja, kayu, ataupun orang yang menghadap ke kiblat, membelakangi orang yang sedang sholat, dijadikan sutroh. Atau segala sesuatu yang cukup untuk dijadikan sutroh. Dan para ulama menyebutkan di antara batasan sutroh adalah satu hasta tingginya, minimal satu hasta. Karena apa yang terpakai atau yang pernah dipakai Rasulullah SAW adalah pelana onta atau pelana kuda, ya, pelana onta. Yang pelana onta tersebut ukurannya sekitar satu hasta. Adapun hadis tentang menjadikan garis sebagai sutrah, maka hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Dan gerakan di islahis sholat, gerakan-gerakan untuk kemaslahatan sholat, maka diperbolehkan seseorang mendekat ke arah sutroh, asalkan gerakan tersebut tidak terlalu banyak, 1-2 langkah atau geser kanan geser kiri untuk mencapai sutroh, ya, ini tidaklah merusak sholat, bahkan itu suatu yang dianjurkan untuk dikerjakan. Ini bagi orang yang sholat sebagai imam atau sholat sendirian. Adapun sebagai makmum, maka sutrohnya adalah sutrohnya imam. Sehingga jika ada orang yang lewat di hadapan dia, maka ya biarkan saja lewat. Sholat kita dalam hal ini ditanggung oleh imam sutrohnya. Ya tentunya imam ini yang bertanggung jawab di saat kemudian ada sesuatu yang mau melewati dirinya, dia yang menghalanginya. Terkadang sebagian kaum muslimin bingung, ya, di saat kemudian batal di tengah-tengah sholat harus bagaimana. Mereka taunya hanya sepenggal ilmu, yakni tidak boleh melewati di hadapan orang yang sholat. Sedangkan dia di tengah-tengah orang yang sholat bagaimana? Akhirnya duduk di situ sampai selesai. Enggak berani berbuat apa-apa. Padahal sepantasnya bagi dia untuk segera keluar dan mengambil air wudhu kemudian masuk kembali ke sholat. Dengan keberadaan dia di situ maka memutus daripada sholat. Jadi saat dia keluar, maka musallin, orang-orang yang sholat di situ dalam shaf yang dia tinggalkan akan segera merapat, merapatkan kembali barisan shafnya. Tetapi disebabkan karena dia berada di situ, akhirnya memutus daripada shaf tersebut. Dan tidak mengapa dia melewati orang-orang yang sholat tersebut. Dan orang yang melanggar daripada sutroh ini ada ancaman yang cukup keras dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh seseorang berdiri selama 40 tahun itu lebih ringan daripada dia melewati kedipan orang yang sedang sholat. Dan orang yang sholat boleh bagi dia untuk berusaha menahan orang yang tidak melewatinya, menahan dengan sekuat tenaga. Karena pada hakikatnya ini berita dari Rasulullah SAW, orang tersebut ya, diarahkan oleh syaitan untuk melewati di depan orang yang sholat. Paling nama aku syaitan, bersama dia ini ada syaitannya. Sedangkan orang yang tadi tidak melewati orang yang sholat tadi pun dia tidak merasa kalau dirinya bersama dengan syaitan. Tetapi Rasulullah SAW memberitakan demikian, sehingga ditahan, ya, jangan sampai melewati di depan orang yang sholat tersebut. Ini juga merupakan sesuatu yang akan membawa kepada kekhusyuan. Waja'alun nadhar maudhi'as sujud, ini juga sebab lain yang akan membawa kepada kekhusyuan adalah menjadikan pandangan mata kita di tempat sujud pada saat berdiri. Menjadikan pandangan mata kita di tempat sujud, sehingga merunduk pandangan tersebut. tidak lepas, bebas mata tersebut berkeliaran kemana-mana, mandang ke arah depan, belakang. Kalau belakang bisa sampai membatalkan, ya. Ke arah atas bahkan ada ancaman yang sangat keras di dalam sholat seseorang memandang ke atas. Allah Subhanahu wa taala akan bisa membutakan matanya. Adapun di saat duduk tahiyat misalnya, maka pandangan diarahkan pada telunjuk kita yang sedang berisyarat. Kama anna dukhul insan fiha ba'dal faraq min as-sadila anha kanawm wa sahwati ta'am wa syarab min aqwa asbab yahdharil qalb. Sebagaimana pula masuknya seseorang ke dalam sholat setelah selesainya dia dari berbagai macam kesibukan-kesibukan, semisal selesai dari istirahat, tidur, atau selesai daripada tertunaikannya selera dia makan dan ataupun minum, juga di saat dia menahan kentut ataupun buang air besar dan semisalnya dia telah selesaikan hajatnya tersebut, maka itu merupakan sekuat-kuatnya sebab terhadirkannya hati. Bayangkan sholat berjamaah itu adalah satu kewajiban, ya, alal qawli rajih, menurut pendapat yang rajih. Ada khilaf di sana, tetapi ini yang rajih. Sholat berjamaah itu wajib bagi laki-laki. Akan tetapi di saat sesuatu akan menghalangi daripada kehusuan, maka dia mendapatkan udzur untuk meninggalkan jamaah. Semisal hadratut ta'am, sudah dihidangkannya makan, maka dia memiliki udzur untuk meninggalkan sholat berjamaah di saat makanan telah dihidangkan. Dan terkadang bukan satu kesengajaan, seseorang memang saat lapar, ya, kebetulan pas waktu-waktu tersebut, tentunya bukan karena kesengajaan, hanya kebetulan. Di saat dia hendak makan, kemudian ternyata masih harus dimasakkan terlebih dahulu, misalnya menunggu. Nah, di saat sudah terhidangkan, terkumandangkan azan, maka bagaimana, apakah bersegera ke masjid ataukah bersegera makan? Kalau bersegera makan juga masih panas, harus nunggu sebentar. Tapi sudah dihidangkan, maka bismillah, merupakan udzur. Di saat seseorang sudah dihidangkan makanan, ya, dia lebih mengutamakan dalam hal ini, bukan mengutamakan makan, tapi mengutamakan khusyuk. Mengutamakan apa? Khusyuk di dalam sholat. Lebih mengutamakan khusyuk daripada jamaah. Seseorang menikmati makan sambil memikirkan sholat lebih baik daripada menikmati sholat dalam keadaan memikirkan makan. Tidak bisa nikmat sholatnya, tidak bisa khusyuk. Maka demikian aturan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan, la sholata bi hadrati ta'am wa la huwa bi mudafa'atil asbabain. Tidak ada sholat di saat telah dihadirkan makan, ya, telah dihidangkan makanan, tidak pula di saat seseorang menahan daripada dua hajatnya, yakni kencing ataupun buang air besar. Maka ini semua merupakan asbab yang akan kita menghadirkan khusyuk dalam hati kita. Karena itu merupakan ruhnya, sehingga jamaah pun bisa dikalahkan karenanya. Walidha nuhya ani sholah hal huduri ta'am au mudafa'atil asbabain li'anna fi dzalika muzwilah ani sholah. Karenanya dilarang daripada sholat dalam keadaan telah dihidangkan makanan atau mudafa'atil asbabain, menolak daripada dua khobar, yakni buang air kecil ataupun buang air besar. Karena hal tersebut akan menyibukkan seseorang dari sholatnya, yakni dari kehusukannya. Maka sungguh sangat merugi tentunya orang-orang yang dia dalam keadaan, ya, kosong dari berbagai macam kesibukan dan perkara-perkara yang akan melalaikan tetapi tidak bisa menghadirkan hatinya dalam kekhusyukan. Kenapa? Karena tidak paham terhadap apa yang diucapkan. Maka di sini pentingnya seseorang mempelajari daripada masalah sholat dan berusaha untuk memahami apa yang diucapkan. Perlu kepada ta'allum. Mau belajar. Ijtihad wal ijtihad dengan sungguh-sungguh serius. Apa-apa yang dia baca daripada sholatnya. Wa dhahaba al-jumhur min al-ulama ila sifati sholat man ghalabat ala sholatihi al-wasawis. Dan jumhurul ulama mereka berpendapat bahwasannya sholat itu tetap sah dari orang yang was-wasah menguasai dirinya. Dalam artian kurangnya khusyuk dalam dirinya. Was-wasah tersebut yakni bisikan-bisikan. Mengingatkan tentang perkara ini, mengingatkan tentang perkara itu, mengingatkan tentang rumahnya, mengingatkan tentang pekerjaannya, tentang keluarganya, tentang anaknya, tentang ini dan itu semua. Ya. Teringatkan di saat seseorang sholat. Maka jumhurul ulama mengatakan tidak batal sholatnya dengan itu. Akan tetapi mengurangi daripada kesempurnaannya. Dan ini pendapat yang rajih. Mengurangi kesempurnaan daripada sholatnya. Wadhaba Abu Hamid Al-Ghazali wa Ibnu Al-Jauzi ila butlaniha. Adapun Abu Hamid Al-Ghazali, Muhammad Ibn Muhammad Abu Hamid, salah seorang tokoh dari madzhab Syafi'iyah, juga merupakan tokoh sufi yang terkenal, penulis daripada kitab Ihya Ulumuddin. Terdapat banyak sekali perkara-perkara di dalam kitab tersebut yang diingkari oleh para ulama. Akan tetapi beliau pada hakikatnya adalah seorang ahli fikih yang mumpuni dan sangat disayangkan kemudian di akhir-akhir beliau mendalami tasawuf. Dan kemudian di akhir hayat beliau, beliau kembali kepada ya, diriarkan seperti itu. Beliau mendekat daripada kitab Sahih Bukhari dan dengan itu korinah bahwa beliau merujuk daripada perkara-perkara yang ada penyimpangan-penyimpangan di dalamnya. Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah. Wa Ibnu Al-Jauzi. Ibnu Al-Jauzi juga ma'ruf. Salah satu imam. Punya sekian banyak tulisan-tulisan. Rahimahullah. Kedua ulama ini menyatakan batalnya sholat di saat ada was-wasah dan tidak menghadirkan hati di dalam sholatnya. Saya demikian secara singkat penjelasan tentang al-khusu oleh Syarih Syekh Al-Basam rahimahullah. Masuk kepada hadis yang pertama dalam bab ini yang merupakan hadis ke-127 al-hadis usabi wal-isrun ba'dal mi'ah. Rahimahullah an Aisyah radhiyallahu taala anha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla fi khamisatin laha a'lam. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat mengenakan khamisah yakni baju yang terbuat dari bulu yang sangat halus yang memiliki motif. Tidak disebut khamisah kalau tidak memiliki motif. Khamisah itu pasti memiliki motif. Ya, sehingga dikatakan laha a'lam yang bermotif. Panadara dan khamisah ini terkadang juga terbuat dari sutra. Dan tentunya yang dipakai oleh Rasulullah SAW dalam hal ini bukan yang dari sutra, tapi dari bulu. Halus dari bulu ya, dan sangat bagus, berwarna-warni mungkin, bercorak, bermotif. Ya. Fanadhara ila a'lamiha nadratan. Maka di dalam salat beliau, beliau sempat memandang kepada motif-motif yang ada pada qamisah yang beliau pakai. Fala man sarafa, maka di saat beliau selesai, qal, beliau bersabda, idhabu bi qamisati hadhi ila Abi Jahm. Pergilah kalian bawa qamisahku ini kepada Abu Jahm. Yani orang yang memberikan hadiah kepada beliau, Abu Jahm. Qamisah tersebut merupakan hadiah dari Abu Jahm kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan perbedaan antara seorang yang mengerti dan memahami makna daripada khusyuk dengan orang yang sama sekali tidak paham terhadap khusyuk, ya, perkara kecil yang akan mengganggu kekhusyukan akan dia sadari. Akan dia sadari ini adalah sesuatu yang mengganggu kekhusyukan. Adapun seperti kita-kita ini awamun nas, ya, maka sulit untuk sampai pada makom tersebut. Ya, berbagai macam dekorasi, berbagai macam, ya, bahkan di dalam masjid-masjid kaum muslimin saat ini, ya, penuh dengan zukhrufat, hiasan-hiasan, dekorasi-dekorasi. Bahkan karpet yang dipakai pun juga berbagai macam motif di situ. Gambar kubah, gambar masjid, gambar ini, gambar itu. Jarang didapati di masjid kaum muslimin, ya, karpet yang polos. Jarang didapati, ada tapi jarang. Maka sepatutnya hal tersebut menjadi tanbih bagi para takmir, takmir-takmir masjid, masjid kaum muslimin. Kalau sekedar baju yang dipakai oleh beliau sallallahu alaihi wasallam yang ada motifnya kemudian membuat terganggu kekhusyukan, padahal beliau adalah rasul utusan Allah yang paling bisa menguasai hati, mengganggu kekhusyukan beliau, apalagi kita tentunya, apalagi kita yang jauh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makamnya, kedudukannya dalam hati-hati kita ini, maka kita tidak merasa terganggu itu bukan karena kita lebih hebat dari Rasul, ya, tetapi karena kita tidak sampai pada derajat khusyuk di dalam sholat-sholat kita. Kita dalam keadaan ghaflah, lalai dalam sholat kita, sehingga sesuatu yang melalaikan tersebut jauh lebih dahsyat daripada sekedar berbagai macam motif yang ada pada tikar ataupun karpet yang kita sholat padanya. Sesuatu yang menguasai diri kita, yang mengganggu dan menghalangi kekhusyukan sholat kita, itu jauh lebih dahsyat daripada baju-baju yang kita pakai dengan berbagai macam motif-motif tersebut. Terungguli itu sudah, sehingga tidak ada efeknya baju yang bermotif ataupun karpet, ya, dan dekorasi-dekorasi masjid, karena jauhnya kita dari khusyuk. Adapun orang-orang yang salih, memiliki makom yang sangat tinggi di sisi Allah, maka sedikit perkara yang membuat terlalaikan dari kekhusyukan itu akan begitu langsung merasakan. Demikian yang Rasul sallallahu alaihi wasallam rasakan. Beliau langsung merasa hal tersebut mengganggu kekhusyukan dan beliau meminta untuk dikembalikan. Waqtuni bi ambijaniyati Abi Jahm, dan datangkan kepadaku ambijaniyahnya Abu Jahm. Ambijaniyah ini pakaian yang kasar, yang tidak memiliki motif. Disebut ambijaniyah karena dibuat baju tersebut di satu negeri yang bernama Ambijan. Dan Ambijani yang termasuk daripada jenis pakaian yang apa istilahnya, rendah kualitasnya, pakaian-pakaian yang rendah kualitasnya dan termasuk daripada pakaian yang kasar dipakai, tidak nyaman. Tapi justru Rasulullah SAW menyukai hal tersebut. Beliau mengatakan fa'innaha yani al-khamisah al-hadni anifan an sholati. Karena sungguhnya khamisah ini melalaikanku baru saja dari sholatku. Baik. Al-makna al-ijmali, makna secara global. Qala Syekh Al-Basam rahimahullah. Ada Abu Jahmin ila Nabi sallallahu alaihi wasallam khamisatan laha a'lam. Abu Jahm memberikan hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam khamisah yang memiliki motif yang bercorak. Wa kana min makarimi akhlaqihi sallallahu alaihi wasallam annahu yaqbalul hadiyah jabran li khatiril muhdi. Dan merupakan bentuk kesempurnaan akhlak mulia beliau bahwasanya beliau menerima hadiah. Tidak pernah beliau menolak daripada hadiah. Selalu beliau menerimanya. Karena hadiah adalah sesuatu yang diberikan dari orang yang mencintai saudaranya. Sehingga beliau tidak pernah menolak pemberian berupa hadiah. Karena itu adalah bentuk daripada kecintaan seseorang kepada beliau. Jabran li khatiril muhdi, untuk menguatkan hati daripada orang yang memberikan hadiah tersebut. Fa qabilaha sallallahu alaihi wasallam minhu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menerimanya dari dirinya, dari orang yang memberi tersebut. Wa sholat biha, dan dia pun sholat dengan menggunakan khamisah pemberian sahabat tersebut. Yaitu Abu Jahal radhiyallahu ta'ala anhu. Wa li kauniha zat a'lamin yata'allaqu biha an-nadhar al-hadhu sallallahu alaihi wasallam an kamilil fudhu fi sholati. Dan karena keadaan daripada khamisah tersebut memiliki corak dan motif yang dengan itu pandangan mata mengarah kepada motif-motif tersebut menyebabkan kelalaian, melalaikan dalam sholat, yakni melalaikan kesempurnaan untuk bisa menghadirkan hati di dalam sholat beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau adalah rasul utusan Allah Subhanahu wa taala, bisa terlalaikan dengan hal tersebut. Wa huwa sallallahu alaihi wasallam kamil la yasdur anhu min al-a'mal illa al-kamil, sedangkan beliau adalah sempurna. Tidaklah muncul dari beliau dari amalan-amalan kecuali yang sempurna pula. Maka sholat beliau pun sholat yang sempurna. Tidak sebagaimana keadaan dari umat beliau, tidak sampai pada makom beliau. Fa'amarahum an yu'idu hadzal qamisah. Maka beliau memerintahkan mereka untuk mengembalikan qamisah tersebut al-mu'allamah yang bercorak tadi ilal muhdi. Abi dikembalikan kepada yang memberikan hadiah, yakni Abu Jahal. Wa hatta la yakun fi qalbi Abi Jahal syai' min raddil hadiah wal yatma'in qalbu amarahum an yatuahu an yatuhu bi kisai Abi Jahmin alladhi lam yu'allam. Dan tentunya khawatir yang beliau mungkin bisa tersinggung dan sebagainya, atau mungkin paling tidak bersedih karena beliau kok menolak pemberian saya, ada apa dan sebagainya. Untuk menghilangkan kesan-kesan tersebut, beliau kemudian untuk menenangkan hatinya, beliau memerintahkan agar para sahabat tersebut yang beliau utus untuk mengambil pakaian milik Abu Jahm yang tidak bercorak dan tidak bermotif. Wa hadza min kamali hadihi sallallahu alaihi wasallam, dan ini tentunya merupakan bentuk daripada kesempurnaan petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alam bishawab. Sampai di sini apa yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Dan untuk fawaidul hadis, insyaallah kita akan pelajari pada pertemuan berikutnya biiznillah. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa alihi wa sahbihi.